Waro. Dawa bawa. Proaktif, wasik. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Wadem dek. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Sikapmu